السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Rojati TV dan para pendengar di Roja dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', dan masih dalam bab wakaf. Dan ini sepertinya pembahasan terakhir tentang wakaf. Ya, tafadhal taqra' ya Syekh Ihsan. Laqal muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi luzumil bay'i wa bay'ihi aw ibdalihi wa ghairi dhalika. Wal waqfu akhdun lazim la yajuzu faskhuhu wa la yuba'u illa an ta'attala manafi'uhu wa yasrifu samanuhu fi mithlihi. Naam. Wa yasrifu ثمنه في ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. باب الوقف adalah merupakan akad lazim dan tidak boleh dibatalkan, tidak juga boleh dijual, kecuali apabila hilang manfaatnya dan dialihkan harga nilai jualnya pada benda yang semisalnya. Apabila wakaf tersebut berupa masjid atau alat-alatnya atau apa yang berlebih dari kebutuhannya, maka diperbolehkan untuk dialihkan kepada masjid yang lain dan sedekah dengannya kepada kalangan fuqara dari kalangan kaum muslimin. Naam. Ya. Sekarang bagian terakhir, muallif ingin menjelaskan sifat daripada akad wakaf ini. Biasanya muallif menjelaskan di awal tentang sifat akad itu. Apakah akadnya lazim atau jaiz? Kita telah menjelaskan sebelumnya, akad jaiz yaitu akad yang tidak mengikat sifatnya. Kedua belah pihak bisa tidak meneruskan kapan mereka tidak menginginkan. Berarti akad wakalah. Seorang mewakilkan, dia menyerahkan uang kepada tetangganya. Kamu mau ke mana? Aku mau ke pasar. Tolong beliin sayur 2 ikat ya. Sayur kangkung. Ini uang, saya titip 20 ribu umpamanya. Kemudian si pembeli baru tiba di pasar. Kemudian tetangga yang nitip tadi nelfon, "Bu, jangan beliin ya. Saya udah ada abang-abang tadi lewat, saya beli sayur yang lain. Itu jangan dibeli ya, Bu ya." Berarti dia batalkan. Bolehkah si ibu yang di pasar tadi mengatakan, "Oh, enggak bisa. Kamu kan tadi sudah mewakilkan saya." Tidak. Karena akad wakalah adalah sifatnya jaiz, tidak lazim, tidak mengikat. Kalau dalam jual beli, sewa menyewa, itu akadnya mengikat. Barang yang sudah disewakan, yang sudah disewakan, penyewa menyewa selama 1 tahun akadnya, atau penyewa menyewa tempat itu dengan akadnya bulanan, ia bayar per bulan. Baru 3 hari, qadar Allah, dia mendapatkan tempat sewa yang lebih dekat dari tempat kerjanya. Bisakah dia batalkan sepihak? Saya hanya bayar 10%-nya saja, kan akadnya bulanan, baru 3 hari kan baru 10%, sewanya per bulan umpamanya 1 juta, saya hanya bayar 10%, yaitu 100 ribu. Tidak bisa. Akad sewa per bulan berarti bayar per bulan, walaupun Anda baru menempati 1 hari. Haram bagi Anda, karena akad mengikat, akad sewa itu. Lalu kan kosong 27 hari. 27 hari kosong, iya. Dan si pemilik kontrakan atau sewaan tidak boleh menyewakan ke pihak lain sampai berlalu 1 bulan tadi. Ya. Tapi ini yang dimaksud dengan akad lazim dan jaiz. Sedangkan wakaf sifatnya lazim. Bila seorang telah berikrar, dia mengatakan, tanah aku yang ini, ikrar ucapannya. Bukan dia mengkhabarkan, bukan dia berangan-angan saya akan. Kalau mengkhabarkan itu dia bertanya, kata dia minta pendapat, bagaimana ya? Saya itu ingin mewakafkan tanah saya di situ untuk kepentingan kaum muslimin, karena itu jalanannya jalanan provinsi atau jalan nasional. Tapi sepanjang radius 10 km itu tidak ada masjid. Ada masjid jauh di sana lagi, setelah 30 km dari posisi itu. Ya, saya ingin membangun masjid di karena tanah saya langsung tepi jalan. Saya ingin membangun masjid di situ. Ini bukan ikrar namanya, ini khabar. Ya, tapi kalau ikrar dia mengucapkan atau dia menulis surat ikrar bahwa tanah saya yang posisinya di situ, ukurannya sekian-sekian, telah saya wakafkan untuk dibangun masjid di atasnya. Itu namanya ikrar. Tapi kalau tadi dia baru mengkhabarkan, tidak dianggap ikrar. Setelah dia berikrar tadi, walaupun tidak ada, tidak di hadapan pihak berwenang, di hadapan kantor urusan agama, juga tidak ada saksi, tapi dia sudah berikrar, ya, maka tidak bisa dia tarik kembali. Walaupun nantinya dia ternyata ada hutang, jadi dia berpikir, alhamdulillah, kebutuhan saya sudah terpenuhi, saya punya lahan perkebunan sekian hektar, 3 atau 4 atau berapa, yang alhamdulillah dari itu lebih dari cukup untuk menghidupi kebutuhan saya dan anak-anak istri dan anak-anak, dan masih sempat juga membantu kaum muslimin, masih ada kelebihan dari penghasilan dari tanah kebun itu, ya, dan tidak ada juga hutang, rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, dan alhamdulillah sudah berhaji, sudah umrah sekeluarga semuanya, alhamdulillah. Makanya dia tanah yang 1 hektar itu dia wakafkan untuk masjid dan fasilitasnya. Dan pas di pinggiran jalan nasional tadi. Qadar Allah, kemudian kita tidak tahu setelah itu. Setelah dia berikrar wakaf, baik dengan lisan atau diperkuat lagi dengan tulisan di atas materai, atau diperkuat lagi dengan diurusnya ke kantor urusan agama setempat, diuruskannya ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, dicatatkan. Ya, sebulan setelah itu, qadarullah, ada kebutuhan mendadak. Anaknya diterima kuliah umpamanya di suatu universitas Indonesia, universitas kedokteran umpamanya, dan tidak dapat beasiswa. Dan biayanya jelas mahal. Anggaplah umpamanya sampai selesai program 500 miliar, umpama 400 juta rupiah. Kalau dia jual kebunnya, sebagian akan mengakibatkan berkurang pemasukan untuk kebutuhan harian mereka. Otomatis dia berhutang. Ya. Dan sekarang tanah yang akan dibangun masjid ini, dia sudah berikrar memang. Dan sudah, dia sebagai nazirnya juga, dia tidak membuat yayasan, dia sebagai nazirnya langsung, dia kumpulkan dari dana pribadinya juga, dan dia minta juga dana kaum muslimin untuk membangun masjid. Ya. Bolehkah dia jual tanahnya ini? Sekarang dia butuh umumnya dana 500 miliar untuk mengamankan anaknya sekolah sampai selesai 4 tahun atau sekian tahun di Fakultas Kedokteran di universitas terkenal yang biayanya mahal itu? Kita jawab tidak. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ya. Akan tetapi Syekh Utsman bin Taimiyah beliau berpendapat lain. Menurut beliau, walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yuba, tidak boleh dijual, tapi dan akadnya lazim, tapi menurut beliau bila ada kemaslahatan yang lebih kuat dalam hal tersebut, maka beliau membolehkannya. Tapi pendapat yang terkuat tidak boleh. Apalagi kalau tadi dia sudah mengumpulkan dana kaum muslimin untuk membangun di atasnya masjid. Sekarang tahu tanah dia jual. Itu menyebabkan hal yang tidak baik di tengah kaum muslimin. Tidak boleh dia batalkan wakafnya. Wala yuba. Dan tidak boleh dia menjualnya. Tidak boleh dijual. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dari radhiyallahu anhu, ketika dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW tanah yang beliau dapatkan di Khaybar untuk kemaslahatan dia di akhirat, Rasulullah mengatakan, "Abis aslaha wala yuba, wala yuhab, wala yurath." Kau tahan pokok aset tanah tadi, ya, sedangkan itu tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan, dan tidak bisa diwariskan. Illa an tata'atqala manafi'uhu, kecuali manfaat dari wakaf tadi menjadi hilang. Menjadi hilang berarti boleh. Jadi tidak boleh kecuali. Berarti boleh kalau manfaatnya menjadi hilang. Artinya, tadi jalan nasional. Kemudian dia lihat lalu lintas banyak, baik antar provinsi, ataupun antar kota, antar kabupaten, dan bahkan kecamatan, dan butuh kaum muslimin tempat untuk melakukan sholat di situ. Ya. Dan selain itu, dia wakafkan untuk masjid dan untuk beristirahat juga kepada kaum muslimin. Dia sediakan beberapa lahan di situ, di 1 hektar tadi, yang untuk masjid dia ikrarkan wakaf cuma 3/4. Yang 3/4-nya fasilitas penunjang, baik untuk masjid ataupun untuk orang-orang yang lewat di sana. Maka selain dia bangun masjid di atasnya, dia bangun juga umpamanya ruko sekitar umpamanya 4 pintu atau 5 pintu yang itu disewakan, dan hasil sewanya untuk biaya personal masjid juga disewakan, dan yang disewakan untuk kuliner, untuk menjual beli kebutuhan para musafir yang singgah untuk sholat sambil beristirahat. Ya, ya. Qadar Allah, kemudian pemerintah membuat jalan tol, sehingga jalan yang tadi yang ramai antar provinsi, antar kabupaten tadi, ya, menjadi sepi. Menjadi sepi. Ini bolehkah dijual? Tadi mu'alif mengatakan bila hilang manfaatnya. Tapi ini manfaatnya tidak hilang. Masih ada yang menggunakan. Itu masih ada yang lewat di sekitar situ, masih ada yang sholat, tapi sedikit. Karena ini jalan bukan di daerah perumahan. Pada daerah perumahan, ya tentu orang akan terus menggunakannya. Atau di daerah perumahan, padat, dia bangun. Dan masjidnya sepertinya butuh perluasan. Kalau diperluas, beli tanah di sekitarnya, harganya sudah sangat mahal sekali. Ya. Bolehkah dalam seperti ini dijual dan dibangun masjid di tempat yang sedikit agak jauh dari sana? Ya, kalau seperti kasus yang masjid di pinggir jalan nasional tadi, bolehkah ini dia jual, kemudian dia pindahkan masjidnya ke daerah perumahan warga. Sehingga walaupun jalanan tidak terlalu ramai seperti dahulu, ya, kalau di perumahan warga tentu tetap ramai. Ya. Jumhur mengatakan tidak boleh. Dan ini pendapat mazhab Hanabila juga. Tapi pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin Taimiyah, boleh dijual. Dan dipindahkan ke masjid yang ramai. Ya. Karena menurut beliau, yang lebih afdal boleh. Beliau beristidlal, berdalil dengan nazar. Orang yang bernazar untuk sholat di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia sholat di Masjidil Haram karena lebih afdal. Ya, dan nazar sifatnya juga mengikat. Ya. Maka ini pendapat Syekh Salim bin Taimiyah, tapi pendapat jumhur para ulama tetap tidak boleh kecuali menjadi tidak ada manfaat sama sekali. Artinya jalan ditutup oleh pemerintah umpamanya. Ditutup jalan sehingga tidak ada jalan lagi dan tidak ada lagi orang sholat di sana. Ya, dalam kondisi demikian boleh. Bila dijual, hasil penjualannya diberikan kepada wakaf yang sama. Bila bentuknya masjid dijual, maka dibangun masjid juga. Bila wakafnya adalah gedung, ruko, ya, maka bukan dibelikan masjid, tapi dibelikan ruko yang sama, yang kalau tadi umpamanya rukonya bisa disewakan, dikontrakkan per tahun seharga 10 juta per unit, ya, dia harus mencari ruko yang hampir sama seperti itu juga manfaatnya, ya, seperti itu. Walau annahu masjidun, walaupun itu bentuknya masjid, dalam ini berarti ada khilaf. Sebagian para ulama madhab Hambali mengatakan kalau masjid tidak bisa dijual. Ya. Dia berwakaf tadi di masjid yang di jalan nasional. Kemudian pemerintah membuat jalan baru, jalan tol, sehingga jalan itu ditutup, sama sekali ditutup oleh pemerintah. Sehingga wakaf tidak ada lagi. Bolehkah? Sehingga bukan wakaf tidak ada lagi. Orang tidak lagi sholat di sana. Sama sekali tidak ada. Maka bolehkah ini dijual? Menurut sebagian ulama Hambali tidak boleh. Ada yang terkuat kita mengatakan boleh. Tidak boleh, karena ini masjid, menurut mereka tidak boleh. Ya, pendapat yang terkuat, tujuan wakaf adalah untuk dilaksanakan sholat lima waktu di atasnya. Sekarang tidak ada lagi orang yang sholat, dia boleh dijual. Ya, seperti itu. Lalu, kalau dijual, bolehkah bangunan tadi, ya, bangunan masjid tadi, dirubah menjadi oleh si pembelinya, dia beli tanah dan bangunannya, dirubah menjadi umpamanya gedung pertemuan, atau menjadi ruko, atau menjadi rumah kontrakan, jawabannya boleh. Bolehkah di atasnya dibuat ruko sehingga orang berjual beli? Boleh. Sekarang dia bukan masjid lagi. Sudah dijual, ya, karena hukum menjualnya sah, maka fungsinya sebagai ruko adalah sah, bukan lagi sebagai masjid. Alatuhu wa ma fadala an hajatihi, masjid dan alat-alatnya, sekalipun masjid dan alat-alat masjid, karpet masjidkah, kemudian alat-alat masjid seperti sekarang adalah pengeras suara, ya, seluruh karpet, pengeras suara dan hal-hal yang lain yang ada di masjid itu. وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ جَازَ صَرْفُهُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرٍ. Dan apa yang berlebih dari kebutuhan satu masjid boleh diserahkan kepada masjid yang lain. Banyak masjid ini sebetulnya masjid sudah semenjak dibangun sudah cukup semua fasilitasnya. Karpetnya sudah bagus, sound systemnya sudah bagus, kemudian tangki air untuk berwuduk sudah bagus, parkirannya sudah cukup, dan seluruhnya sudah bagus. Tapi kemudian dana kaum muslimin masuk lagi, bahkan ada yang mengatakan, dia bawa, saya ini bawa sistem, sound system yang ada di masjid ini udah lama, udah 5 tahun. Saya sekarang mewakafkan sound system yang terbaru, buatan yang terbaru dari perusahaan X, ini keluaran terbaru, dan Masya Allah, imam jarak 1 meter dari mic, itu suaranya masih kedengaran sampai ke ujung. Ya, perusahaan yang buatnya ini sama dengan sound system yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi umpamanya. Ya. Masalah harga tentu mahal sekali berarti. Bolehkah yang sound system yang lama dibuang? Jawabannya itu tentu tidak. Diberikan kepada masjid yang lain. Jangan diberikan untuk yang bukan masjid, umpamanya balai desa butuh sound system ketika ada pertemuan warga. Bisakah sound system masjid ini yang lama, teknologi yang lama itu diserahkan ke balai desa? Jawabannya tidak. Jawabannya ke masjid yang lain boleh. Seperti itu. Wassadaqatu bihi ala fuqara'il muslimin. Bila masjid yang lain tidak ada yang membutuhkan itu, maka bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Ya tidak mungkinlah fakir miskin terima sound system. Untuk apa sama fakir miskin? Tentu dijualkan oleh pihak masjid tadi walaupun dia wakaf. Kan tadi kita katakan, iza ta'attala, ta'attalat manafi'uhu, jaza bi'uhu. Bila manfaatnya telah menjadi tiada, ini karena datang teknologi yang terbaru, teknologi yang lama tentu ditinggalkan, menjadi tidak dipakai lagi, maka ini boleh dijualkan. Dan hasil penjualannya, namanya dulu beli dengan harga 50 juta rupiah 20 tahun yang lalu. Sekarang datang sistem baru dengan harga namanya 500 juta rupiah dia beli dan dia wakafkan. Yang 50 juta rupiah yang dulu terjual sekarang dengan harga umpamanya 20 juta rupiah. Hasil dari 20 juta rupiah tadi berikan kepada fakir miskin dari yang berwakaf. Bila wakafnya dari banyak kaum muslimin, ya tidak bisa menentukan harus kepada keluarga saya, tidak bisa. Kepada fakir miskin yang terdekat dari masjid. Wallahu ta'ala alam, dengan ini selesai kita membahas bab wakaf, dan insyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya bab hibah wal atiyah. Bila jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Dr. Mandar Tarmizi fidhahallahu ta'ala yang telah memberikan syarah dan penjelasan secara terperinci terkait dengan akad wakaf yang merupakan akad lazim dan apa yang menjadi penjelasan dari syarah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Mughni. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan di sesi soal jawab. Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Dan secara khusus bab wakaf kita angkat untuk penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Budi di perjalanan. Pak Budi, silakan pertanyaannya. Ana sedang KPR di Bank Syariah terbesar di Indonesia lah, yang mungkin dulu sepertinya Ustaz pernah bimbing bank tersebut. Nah, tanpa denda, tanpa penalti. Nah, terus, kemudian sudah disetujui untuk KPR-nya. Nah, di dalam perjalanan prosesnya ternyata di situ ada, tetap ada asuransi jiwa dan kebakaran yang dimana anak harus bayar terpisah. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz untuk asuransi tersebut? Nah, wallahualam, minta include kepada mereka. Tidak bisa sama sekali nego? Belum ada nego sih Ustaz, baru kemarin baru disampaikan bahwa ada asuransinya gitu, asuransi kebakaran, asuransi jiwa yang saya nggak bayar. Ya, wallahu ta'ala alam, antum nego lah. Ya, saya tidak pernah membina lembaga keuangan syariah manapun. Ya, kalau ada individu-individu yang bertanya, yang mereka bekerja dan mungkin bisa memberikan perbaikan di bank-bank syariah, di lembaga keuangan syariah Indonesia, tentu ini sebuah kebaikan. Tapi membimbing tentu tidak. Jelas. Dan alhamdulillah mereka mau mendengarkan dan mau praktekkan, alhamdulillah. Saya dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Ya. Dan dalam kasus Anda tadi, tinggal Anda sampaikan kepada mereka, saya tidak nyaman dengan adanya akad asuransi ini yang asuransi haram. Syariah tadi. Sampai syariah pun, saya pun masih ragu. Hak saya. Ya. Kalaupun harus ada asuransi, tolong include-kan ke dalam akad. Berarti saya beli tiket pesawat, sudah tertulis di sana, sudah masuk ke dalam harga. Kalau pesawat 11% dari harga tiket adalah asuransi jasara harja. Itu asuransi konvensional malah. Tapi karena dia include, semua para ulama membolehkannya. Ya, sudah, Pak Bonan. Jadi kalau misalnya itu terpisah dari harga rumah berarti tidak boleh, tapi kalau itu menyatu terhadap harga rumah itu boleh, Ustaz. Mereka katakan kami jual rumah kepada Anda harga umpamanya 500 juta dan semua biaya sudah masuk di sana, notaris, asuransi, segala macam, sudah boleh. Boleh. Oh ya, sudah. Jadi kalau Anda nego seperti itu berarti kalau mereka mau berarti boleh, Ustaz ya. Alhamdulillah. Oh ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Bapak. Barakallahu fiik. Naam. Baik, dari Pak Budi di perjalanan, semoga Allah mudahkan dan demikian jawabannya disampaikan oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk pertanyaan masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo. Halo, dengan siapa? Assalamualaikum, Bapak. Ini dengan hamba Allah di Riau. Silakan, Pak. Dengan silakan pertanyaannya. Ini mungkin di luar tema. Saya menanyakan masalah jual beli. Naam. Kemarin ada orang mau jual tanah. Di dalamnya ada satu buah kedai. Kemudian dipergunakan pertama untuk melunasi uang kuliah anaknya. Kemudian dia perlu waktu itu uang sekitar 15 juta. Sudah cukup. Yang sisanya terserah kapan saya bayar. Sementara harga yang diputuskan sama saya 35 juta. Sudah saya bayar, Ustaz, 25 juta. Sisanya tinggal 10 juta. Setahun setelah itu saya lunasi 10 juta. Sementara yang punya itu tak mau lagi menjualnya, dikembalikannya uang saya sudah terlanjur 25 juta. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih simak jawabannya, silakan, Ustaz. Ya. Hukum asal jual beli adalah mengikat. Ya. Apa arti mengikat? Si penjual tidak bisa menarik akadnya. Si pembeli tidak bisa menarik akadnya sepihak. Kalau mereka saling setuju, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak, maka tidak ada hak bagi salah satu pihak untuk membatalkan seperti yang terjadi tadi. Ya, yang bisa sekarang kalau Anda mau, Anda katakan saya membatalkan akad tidak. Tapi kalau Anda ingin, beli lagi dari saya. Dan saya sudah bayar 20 juta dari 35 berarti lebih dari 50%, mungkin 60%. Saya sudah bayar 60%. Kalau orang bayar 10% saja sudah menjadi hak dia, bisa dia jualkan. Ya, saya sudah bayar 60 dengan harga 35. Kalau Anda mau beli dengan saya sekarang, bukan mengembalikan uang saya 20 juta, tapi saya jual kepada Anda dengan harga sekarang 50 juta, silahkan. Ya, buatkan di notaris akadnya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik pendengar kita di Riau, dan alhamdulillah semoga ini menjadi pencerahan dari jawaban Ustaz. Barakallahu fiik. Masih kita berikan kesempatan kembali via telepon, dan kami harapkan bagi para pendengar dan pemirsa yang sudah bisa masuk untuk dikecilkan volume suara TV atau radionya atau dimatikan, dan cukup monitor via telepon. Kita sapa kembali penanya yang berikutnya. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ya, dengan Mbak Amla di Makassar, Ustaz. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, ini saya mau pertanyakan, ini kan saya bekerja sebagai ojek online. Nah. Ya, di mana di sini ada, saya kan sering mendapat orderan makanan, di mana di situ terjadi akad jual meminjam dengan jual beli, tapi ini akadnya kan sekarang ini beda, Ustaz. Ini kan di setiap saya mendapat orderan itu saya langsung ambil makanan saja di warung tersebut. Lalu saya mengantarnya, setelah saya mengantarnya pembeli membayar, pemesan membayar, baru itu saldo yang ada di akun saya itu baru terpotong. Jadi itu warungnya itu baru mendapat pembayaran dari pihak Grab itu besoknya baru dia dapat satu kali 24 jam. Itu apakah di akad seperti itu tetap tidak dibolehkan, Ustaz? Nah, kita akan sebagai jawabannya, Pak. Baik. Allah yang baik. Ada berarti perubahan skema. Kalau sebelumnya terjadi akad qard dan kemudian ada akad ijarah bergabung, dan itu Rasulullah haramkan dengan sabdanya la yahillu salafun mabai'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli jasa, di mana bentuknya driver membayarkan transaksi yang diinginkan oleh konsumen dengan dana dia. Berarti di sini dia meminjamkan atas nama nasabah. Kemudian dia menyerahkan kepada nasabah dan nasabah membayar. Ya. Bagaimana kalau bentuknya tidak ada talangan? Tidak ada pinjaman. Ya. Ketika mendapat orderan makanan, saya itu tinggal ambil di warung. Tapi ya, ini kan akun terisi. Akan tetapi saldo. Halo. Oh, Bapak. Ya, silakan Hamzat. Faddal. Akan tetapi sekarang bentuknya adalah tidak ada pembayaran di awal dari pihak driver ataupun dari pihak pengelola ojek online. Ya, mereka membeli dengan tidak ada talangan uang. Kemudian bila dibayarkan oleh si pemesan, baru mereka bayarkan setelah itu. Pertanyaan saya, Pak, kalau tidak dibayar oleh si pemesan, siapa yang bertanggung jawab? Itu kalau tidak dibayar di si pemesan itu biasa pihak Grab mengganti uang pihak driver. Berarti dia pihak Grab di sini sebagai penjamin. Iya, betul. Akad jaminan digabungkan dengan akad wakalah juga tidak boleh. Ini yang difatwakan oleh IUV. Kenapa? Karena akad kafalah itu akan muncul nanti pinjam-meminjam. Ketika umpamanya nasabah, kemudian satu lain hal bisa dia ngakalin pihak pihak pengelola tadi, jelas bisa dia ngakalin, otomatis yang bayarkan adalah penjamin, yaitu pihak pengelola ojek online. Jelas. Padahal sifatnya kalau dia wakil, dia ajir, dia tidak menanggung risiko harusnya. Sekarang dia menanggung risiko. Maka wallahu ta'ala alam. Kalau ingin solusi yang terbaik, pihak pengelola dan pihak driver tidak membelikan objek sampai si pihak pemesan membayar, mentransfer dananya ke pihak pengelola. Itu selesai urusannya. Kan gak susah. Yes, Bapak yang ada di Makassar. Baik. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas pertanyaannya, dan semoga ini menjadi pencerahan buat Bapak dan yang lainnya yang bertanya. Kalau saja kehidupan sehari-hari ini bisa terjadi, kan ya? Nah, di mana Anda sebagai tetangga, tetangga mau nitip beliin sesuatu, Anda mau keluar ke daerah X. Ya kan Anda tinggal bilang, "Bu, uangnya dulu dong, jangan beli belakang." Gampang, apalagi ini secara online yang punya sistem tentu lebih gampang lagi untuk mereka membayar ya tagihan tersebut sebelum pihak Anda membelikan, dan risiko bagi Anda pun menjadi tidak ada. Kenapa ini menghalangi pihak pengelola untuk tidak melakukannya? Cuman paling yang menjadi daya tariknya adalah seperti tadi, makan dulu bayar belakangan, sehingga seolah-olah ini adalah suatu hal yang sangat menguntungkan para konsumen, sehingga mereka berlomba-lomba untuk membeli produk tersebut, mentransaksikan produk tersebut, padahal di sini ada larangan syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair atas tambahan penjelasan dari jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, semakin jelas bagi kita dan juga bagi yang bertanya. Mudah-mudahan barakallahu fik. Dan kami berikan kesempatan masih di via telepon di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Kontrol terputus, akhi, dan antum bisa menghubungi kembali, silakan di 0218236543. Dan bagi anda yang baru bergabung dalam pembahasan wakaf, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Rus di Kalimantan Timur. Ibu Rus, silakan, Bu. Saya mau tanya tentang pekerjaan anak saya, Pak. Silakan, Bu. Anak saya bekerja di kapal perusahaan Puntun Batubara. Dan kapal yang dibawa selalu dikasih minyak solar yang lebih dari pemakaian, dan sisanya mereka jual, dan uangnya mereka bagi. Lalu perusahaan itu menyimpan uang di bank, dan uang di bank itu diambil untuk dijadikan gaji bulanan karyawannya. Apakah Qadarullah terputus, Ustaz? Apa bisa ditangkap, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz? Yang pertama bisa ditangkap. Nah, silakan. Yang kedua, Ustaz, belum. Silakan. Pertama, yaitu dia mengatakan mereka bekerja, anaknya bekerja di suatu perusahaan transportasi laut, dan pihak perusahaan pemilik transportasi tadi memberikan cadangan bahan bakar yang berlebih dari kebutuhan. Dan bila setelah kapal selesai berlayar dan melakukan tugasnya, ada kelebihan cadangan bahan bakar tadi, kemudian awak kapal menjualkan itu kepada pihak lain, dan uangnya mereka bagi-bagi. Apakah halal ini? Itu jawabannya tidak. Ini memakan harta orang dengan cara yang batil. Ya. Ini bagian dari memakan harta orang dengan cara yang dia tidak redha. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian memakan sebagian dan harta yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang kalian saling redha. Tentu kalau yang pemilik perusahaan transportasi tadi mengetahui ini dilakukan oleh anak Anda, dia tidak akan redha. Sama juga dengan Anda. Tentu Anda tidak akan redha bila ada orang yang melakukan demikian. Walau anak sendiri, tentu Anda tidak redha. Ya. Kalau jelas-jelas anak minta ke Anda, mungkin Anda kasih uang. Tapi dengan berbuat khianat seperti ini, tidak ada satupun manusia yang redha. Mungkin anak bisa memaafkannya, tapi anda khawatir ini akan menjadi karakter si anak untuk suka berbohong dan memakan harta manusia dengan cara yang haram. Maka nasihatin anak baik-baik, dan kalau dia berikan alasan macam-macam, suruhlah dia cari pekerjaan yang halal yang tidak ada macam-macam dalam pekerjaan tersebut. Banyak. Bumi Allah sangat luas. Indonesia negeri yang subur. Banyak lahan yang bisa digarap dan diolah tanpa harus terlibat dalam hal-hal yang haram tadi. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar kita yang bertanya, ibu yang ada di Kalimantan, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Dari Abu Hafiz, Bekasi, Ustaz. Baik, Abu Hafiz, silakan. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, barakallahu fiik. Afkan Ustaz, ini kakek saya kan meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu, sementara hartanya itu belum dibagikan secara syar'i. Kakek saya namanya Surahman Ustaz. Halo? Iya, silakan Pak. Meninggalkan satu orang istri, dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan Ustaz. Pelan-pelan. Halo? Ya, ditunggu pelan-pelan, Pak. Sebutkan kembali yang meninggal, Bapak Surahman ya. Pak Surahman. Nah. Yang hidup, orang tua dari Surahman sudah wafat atau masih hidup saat 2010 itu? Sudah meninggal, Ustaz. Yang hidup, istrinya satu orang. Satu orang, dua anak laki-laki. Anak laki-laki. Dua anak laki. Terus tiga anak perempuan. Tiga. Ya. Sebentar ya, 8, 7, 8, 1, 7, 4, 7. Pas. Hartanya dibagi 8, istrinya dapat 1/8, anak laki-laki masing-masing 2/8, anak perempuan masing-masing 1/8, 1/8, 1/8. Habis. Jelas? Kemudian istrinya meninggal, Ustaz. Tahun? Istrinya meninggal. Tahun berapa? Tahun berikutnya. Dua tahun berikutnya istrinya meninggal. 2012. Meninggalkan anaknya tadi masih komplit, masih lengkap, dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Dia tidak menikah lagi. Tidak, Ustaz. Bapak dan ibunya masih hidup di saat dia meninggal 2012? Sudah meninggal, Ustaz. Kalau gitu tinggal dibagi, semuanya dibagi 7. Anak laki-laki 2/7, 2/7, anak perempuan 1/7, 1/7, 1/7. Dari Ibu Mariam yang meninggal tadi, Ustaz, ya? Hah? Apaan? Kan Ibu Mariam tadi mendapatkan 1/8, kemudian 2 tahun kemudian meninggalkan anaknya 2 laki-laki dan 3 perempuan, berarti dibagi 7, Ustaz, ya? Iya. 7, 1/7. Kan 1/7 buat laki-laki, 2/7. Baik, Ustaz, cukup jelas, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada pendengar kita, Abu Hafiz di Bekasi. Barakallahu fiik. Kami angkat via telepon sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan. Halo. Sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah terputus, mohon maaf. Umum mungkin bisa dihubungkan kembali, silakan. Di 0218236543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur. Silakan, akhi. Ustaz, saya ketika saya membeli parfum yang saya suka wanginya berupa botol kaca Ustaz, sudah jadi dengan nama di atas botol tersebut, ternyata merek tersebut Ustaz merek yang sama dengan merek yang cukup terkenal Ustaz. Saya cukup sedih Ustaz, ini bagaimana ini kok mereknya terkenal. Saya mungkin berhusnudon, oh ini mungkin sudah pakai lisensi atau sudah pakai izin. Jadi seperti ini Ustaz, merek A itu terkenal dan yang saya beli ini punya nama merek A juga, tapi kemasannya botol kaca kecil Ustaz, yang di toko-toko, mungkin toko kelontong. Jadi sebuah tepak kita milih nama parfum tersebut apa Ustaz. Jadi siasat apa yang saya bisa lakukan untuk bisa memperoleh wangi yang sama Ustaz? Saya sebenarnya tidak butuh dengan namanya Ustaz. Bagaimana wangi tersebut agar saya bisa mendapatkan Ustaz? Anda memang tidak butuh nama, tapi dengan nama itu si pemilik nama brand nama yang asli terzolimi. Jelas? Jelas Ustaz. Kalau si penjualnya jual dengan botol kosong, tidak ada masalah. Tapi sekarang penjual dengan merek terkenal, nah, itu berarti dia menzalimi pemilik. Kecuali sebelumnya kosong, botolnya kosong Anda beli, lalu Anda katakan tolong isikan minyak yang ini nih, tidak ada masalah. Sekarang kan Anda beli dalam paket yang sudah ada, botolnya ada merek. Misalnya yang Anda perhatikan berapa rupiah yang Anda beli tadi itu yang bermerek terkenal tadi, 10%-nya Anda sedekahkan pada fakir miskin dan parfumnya halal, dan niatkan sedekah tadi kepada pemegang merek yang asli. Bisa diulang Ustaz, gimana Ustaz? Anda beli berapa harganya? Umpamanya berapa? Sejuta. 20 ribu. 10%-nya 2.000, ya, Anda berikan kepada fakir miskin, ya, Anda niatkan ini sedekah atas nama pemegang merek yang asli. Demikian, Bapak. Jelas. Apakah salah? Boleh, Ustaz? Halo. Iya. Apakah boleh setiap beli berarti seperti itu Ustaz ya? Setiap beli 2.000, setiap beli 2.000 Ustaz ya? Nah, bukan setiap beli 2.000. 10% dari harga yang Anda beli itu adalah royalti biasanya. Oh, jadi saya tidak apa-apa beli Ustaz ya, tapi mengeluarkan 10% Ustaz ya? Ya. Jadi saya ketika habis beli boleh Ustaz ya? Cukup jelas Pak ya, insyaAllah. Nah, barakallahu fiik, taib, jazakallahu khair. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, semoga ini pencerahan bagi Bapak, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Pak Samsul di Lampung Ustaz. Beliau bertanya, saya seorang guru PNS. Biasanya setiap 3 bulan sekali ada kegiatan penilaian secara bersama pada siswa. Dan setiap kegiatan ada kepanitiaan dan ada dana yang dikeluarkan, di antaranya untuk konsumsi dan jasa pembuatan atau pengadaan soal. Sedangkan honor panitia tidak ada dalam juknisnya, namun panitia tetap diberi honor dengan cara mengambil dari dana konsumsi tersebut. Pertanyaannya, halalkah uang honor tersebut Ustaz? Jazakallah khair. Dalam laporannya tentu uang konsumsi bukan uang honor, maka ini adalah penipuan namanya. Maka tentu tidak halal menipu. InsyaAllah. Nah, cukup jelas. Jazakallah khair, barakallah fiqh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda memiliki, kakek Anda dahulu membeli tanah dan mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Setelah diwakafkan, tanahnya menjadi sengketa karena anak yang punya tanah tidak terima dan menuntut kalau tanah itu hak dia. Sementara sudah dibayar lunas dan diwakafkan, dan sampai sekarang masih menjadi sengketa. Bagaimana solusinya Ustaz? Ulangi, sengketanya dengan penjual atau dengan anaknya? Dengan anaknya Ustaz. Pemilik sebelumnya anaknya. Saya ulangi kembali Ustaz. Kakek Anda dahulu membeli tanah dan mewakafkan untuk pembangunan masjid. Setelah diwakafkan, setelah dia beli dia wakafkan. Naam Ustaz. Terus setelah diwakafkan? Setelah diwakafkan tanahnya jadi sengketa karena anak yang punya tanah tidak terima dan menuntut kalau tanah itu adalah hak dia. Demikian. Sudah dibeli kok menjadi hak dia lagi? Tidak dirinci di sini, Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Kalau sengketa seperti ini, tentu penyelesaiannya ke pengadilan. Kalau pada dasarnya, bila setelah jual beli, tentu barang yang jual beli itu milik si pembeli. Pada ya. Dasarnya, orang tua tidak pun dia beli. Dia ambil sertifikat tanah itu dari rumah anaknya. Ya, lalu kemudian dengan syarat anak punya beberapa tanah. Kalau itu satu-satunya tanah anak, tentu tidak boleh orang tua memudaratkan anaknya. Tapi anak punya 3 bidang tanah. Satu bidangnya strategis untuk dibikin masjid. Maka ayahnya, bapaknya masuk ke rumah anak tadi, pergi dia ke lemari anak, diambil surat yang satu itu, sertifikat itu, lalu dia katakan, ya ini aku wakafkan ya nak. Ya, si anak tidak bisa menolak. Salah seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah SAW, bapaknya sering mengambil hartanya, ya, berharap anak ini Rasulullah SAW berada di pihak si anak yang terzalimi. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Rasulullah ternyata memenangkan bapaknya, yang walaupun kelihatannya adalah sepertinya zalim, tapi menurut Rasulullah itu tidak zalim. Dia mengambil haknya. Anta wa maluka li abika. Rasulullah, kamu dan hartamu milik bapakmu. Artinya bapakmu mengambil satu bidang tanah dari 3 bidang tanah tadi, itu hak bapakmu. Dan bahkan kalau bapakmu mau kau dijual di pasar dan uangnya diwakafkannya pun boleh. Dijual kau di pasar jadi budak dan diwakafkan pun boleh. Itu maksud kamu milik bapakmu, hartamu milik bapakmu. Tapi para ulama meletakkan batasan selagi tidak memudaratkan si anak tentunya. Kalau anak punya satu-satunya bidang tanah tersebut, di situ dia menjalankan usahanya dan tinggal di situ juga, tentu kalaulah dijualkan oleh bapaknya memudaratkannya, maka menurut para ulama ini tidak bisa dibenarkan. Ya. Maka dalam kasus ini, Allah Ta'ala alam, si anak harus banyak mempelajari syariat Allah. Bagaimana dampak dosa durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua Anda bukan mengambil. Kalau saja dia mengambil, halal dalam agama Allah. Sekarang dia beri imbalan dan saling setuju. Kemudian Anda sengketakan. Ya. Kalaulah yang beli orang lain, Anda pasti tidak akan berani mengadukan, mengketakannya. Ini karena orang tua, kemudian Anda berharap bisa untuk dizalimi, tentu ini kezaliman yang paling besar. Allah menempatkan hak orang tua berbakti kepadanya setelah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kalian bahwa berbuat baiklah kepada Allah dengan cara hanya beribadah kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Tayyib. Maka anak ini berada dalam posisi yang mengkhawatirkan di dunia dan di akhirat. Cepatlah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan dengan besar hati tunaikan niat orang tua tadi. Kalau bahu Anda bantu, dibantu lagi dengan ditambah kalau kurang rumah tanahnya, berikan kelebihan. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan Ustaz. Semoga ini menjadi nasihat yang bermanfaat buat yang bertanya, ya, dan putranya barakallahu fik. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suami saya meninggal, Ustaz. Suami saya meninggal pada tahun 2019 dan memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, dan waktu suami saya meninggal orang tuanya masih hidup keduanya, Ustaz. Jadi orang tuanya masih hidup, memiliki dua anak laki-laki, dua perempuan, seorang istri, Ustaz. Mohon pembagian warisannya bagaimana? Seperti ini, Ustaz, jazakallahu khair. Ya Allah baik. Fik, istri dapat 1/8, nah, anak sisa, kemudian ayah 1/6, ibu 1/6, 8 dengan 6, 24, 3, 4, 4, 3 tambah 4 tambah 11, ya kan? 24 kurang 11 sama dengan 13. 13 dibagi kepada 6 bagian. 2 laki-laki, 2 perempuan, 6. 6 bagian. 6 kali 24, 144. Hartanya dibagi 144. Istri mendapatkan 18/144. Anak laki-laki masing-masing mendapatkan 26/144. Anak perempuan masing-masing mendapatkan 13/144. Ayah mendapatkan 24/144. Ibu mendapatkan 24/144. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nam sajazah kalau kira atas penjelasan dan jawaban dari pembagian waris. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terangkan. Baik, pertanyaannya Ustaz, apakah diperbolehkan suatu hutang dibayar dengan nilai nominal kemudian dibayar dengan nilai emas dan tertulis dalam akad perjanjian hutang tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Yang diterima hutangnya adalah rupiah, tapi tertulis harus dibayar dengan rupiah senilai emas pada saat pembayaran. Ini namanya riba. Ya, karena yang diterimanya adalah rupiah. Bila nanti dibayar, emas ternyata naik, rupiah turun, rupiah yang dibayarnya akan berlebih. Ya, tentu ada riba. Kecuali kalau dia tidak mau, si pemberi pinjaman tidak ingin dirugikan, dia serahkanlah emas. Ini saya pinjamkan engkau, kebutuh pinjaman berapa? Dia mengatakan kurang lebih 10 juta. Saya tidak menyerahkan kepada kamu rupiah, ini emas 10 gram. Kapan kamu ada rezeki, cicilah atau bayar cash 10 gram. Walaupun waktu dipinjamkan tadi cuma nilai 10 juta, ternyata nanti emas rupiah makin turun, harganya 20 juta 10 gram. Anda tetap berkewajiban membayarkan 10 gram dan tidak ada pertambahan di sini dan ini halal. Tapi kalau sekedar diikat, maka terjadi riba. Bila seperti yang dipertanyakan tadi, perjanjikan, dipersyaratkan, dibayar dengan rupiah senilai emas pada saat nilai pelunasan pembayaran. Wallahu'alam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali di via telepon ya, di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya, silakan. Halo. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Kami dengan nama Allah dari Papua, Pak Ustadz. Baik, Umu, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, kan saya lagi ini apa jualan bibit apa pestisida, terus pupuk termasuk pupuk subsidi. Nah, waktu berjalannya waktu kan selama ini kita secara manual jual belinya itu. Para petani datang bawa uang, terus semakin ke sini dari pihak pemerintah kan mau diterbitkan kartu tani. Kartu tani itu bekerja sama dengan bank konvensional. Nah, untuk kerjasama dengan bank konvensional itu secara tidak langsung kami harus membuka rekening. Nah, selama ini kan kami tidak kerjasama lagi dengan bank konvensional. Sebentar, Ibu. Ibu kan hanya menjual kan, bukan punya kartu tani kan? Bukan, saya sebagai pengecernya, sebagai penjual pupuknya. Iya, minta para pembeli bayar pakai uang cash, jangan pakai kartu tani. Ya tapi kan sekarang ya, aturannya harus pakai kartu tani itu Pak Ustadz. Tidak bisa mereka mencairkan kartu taninya jadi dapat uang, uangnya dia bayar ke Anda. Iya, nanti kan kita mereka ada kartu taninya itu. Nah, silakan Ustaz. Bisa atau tidak Ibu, Anda mengatakan cairkanlah, tarik dana Anda, beli dari saya pupuk atau bibit atau pestisida. Bisa atau tidak itu dilakukan? Ya, ini untuk pupuk subsidi, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, bisa atau tidak? Mau subsidi, mau tidak subsidi, bisa atau tidak? Iya, kalau misalnya dia bawa uang cash ke saya, nanti saya gesekkan, otomatis dia itu pakai harus pakai kartu tani itu, Pak Ustadz. Nah, nanti kartu tani itu langsung ke bank konvensionalnya itu. Jadi nanti saya transfer dari rekening saya kan dia pakai uang cash, pokoknya harus pakai kartu tani itu. Jadi nanti saya transfer dari rekening saya ke rekeningnya bapak ini, masukkan ke rekeningnya di bapak ini, terus nanti secara otomatis bank ini kan langsung masuk lagi ke rekening saya. Jadi sekarang transaksinya harus seperti itu. Dia bayar pakai uang cash, lalu Anda transfer uang Anda ke dia, lalu masuk lagi ke uang Anda, begitu? Iya, Pak Ustadz. Allahul Musta'an. Bila Anda tidak bisa berjualan, semoga dosanya ditanggung oleh orang yang pihak yang memaksa Anda melakukan demikian, yaitu pihak pemerintah yang punya program seperti ini. Jelas, kan kita, tapi dengan, sudah. Dengan ketentuan, Anda mintalah nolkan bunganya. Tidak mau dia yang berdosa. Kemudian bila masuk transaksi setiap hari Anda ambil pindahkan, ya kalau bisa pakai mobile banking pindahkan ke rekening Anda di bank yang syariah atau ambil tunai setiap hari. Kosongkan, tinggalkan saldo minimal. Nah. Ya, keinginan seperti itu, jadi nanti saya tidak akan ambil uangnya, insya Allah kan ada. Kalau misalnya kita ada di buku itu, Pak Ustadz, ya di buku rekening itu kan nanti muncul bunga berapa, nanti kita tidak ambil bunganya itu, kita ambil uangnya kita yang kita punya hak, yang kita menjual misalnya 115.000 per karung, ya itu yang kita ambil itu. Bu, tadi saya sudah jelaskan bagaimana aturannya yang benar ya. Kalau seperti Anda sampaikan itu masih berdosa. Saya ulangi aturan yang benarnya. Pertama, Anda kan harus membuka rekening di bank riba ini. Ya. Anda minta kepada dia, saya buka rekening, tapi bisa enggak Pak dinolkan, minta dinolkan bunganya. Ya, nego dulu. Berusaha maksimal. Kalau dia bisa, alhamdulillah. Kalau dia enggak bisa, tetap aja buka. Kemudian setelah itu, setiap masuk transaksi, langsung Anda ambil, pindahkan uangnya ke rekening bank syariah yang Anda punya atau ambil tunai, sehingga tidak ada dana yang mengendap di sana, kecuali Anda tinggalkan saldo minimal. Karena bila Anda dana yang mengendap, itu dana Anda akan diputarnya lagi dalam usaha ribanya. Bisa dipahami Ibu? Ya paham Pak, saya Pak Ustaz. Seperti itu halal insya Allah, karena Anda dipaksanya dan dosa biarlah ditanggung para pemaksa. Iya. Oh, berarti saya ambil setiap hari uang tunai secara tunai itu enggak apa-apa ya, Pak Ustaz? Ya. Iya, cukup jelas Ibu dari Papua perincian yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, demikian barakallahu fiik wa jazakallahu khair pendengar kita dari Papua yang bertanya, dan mohon maaf ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini dari pembahasan wakaf, dan Ustaz sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, agama Allah adalah agama sesuai dengan naluri dan kemampuan manusia. Allah memberikan suatu aturan, akan tetapi bila aturan tersebut karena satu dan lain hal kita tidak bisa terhalangi untuk melaksanakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kalian sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Artinya, bila masih mampu, tidak boleh dilanggar. Dalam hal-hal seperti tadi yang kita sampaikan, ada batasan boleh dalam keadaan darurat, tetapi boleh itu tidak dibuka selebar-lebar. Ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.